بسم الله الرحمن الرحيم. Ada teman kita perawat bertanya kepada kami, Ustaz, saya ingin menjaga wudu, tapi keadaan saya itu menyulitkan untuk demikian, bagaimana solusinya? Pertama saya ucapkan selamat dulu, karena ketika Anda bertanya seperti ini, Anda sedang ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dalam pekerjaan Anda masih memikirkan bagaimana cara menjaga wudu. Pertama, tetap jaga wudu Anda seperti biasa. Ketika kemudian terjadi peristiwa-peristiwa, Anda mesti merawat dalam keadaan darurat misalnya, ya, dari yang bukan mahram Anda atau menyentuh yang kemudian mesti Anda sentuh yang bisa membatalkan wudu, kalau memungkinkan Anda berwudu lagi. Kalau kesulitan, fa illam tajidu ma'a. Quran surah 5 ayat ke-6. Kalau tidak mendapati air, fatayammamu, yang paling gampang Anda tayamum. Anda juga bisa, Pak. Tajidu itu bukan berarti airnya mesti tidak ada, bukan. Ada tiga jenis tajidu dalam bahasa Arab. Tajidu itu artinya, satu, illam tajidu, airnya sama sekali enggak ada. Kondisi pertama. Dicari air, enggak ketemu-ketemu. Mana air, enggak ada. Mana air, enggak ada. Ya, enggak ketemu airnya. Maka yang seperti itu sudah kita ketahui. Bisa tayamum solusinya. Dua, airnya ada. Tapi adanya terbatas untuk hajat yang lain. Yang sekiranya kalau tidak ada air bisa bahaya misalnya. Hajat-hajat tertentu. Maka ini tidak boleh dipakai wudu. Anda silahkan tayamum, yang ini gunakan untuk hajat yang lain. Hajat darurat yang lain. Jelas ya? Ukuran yang bisa dipakai wudu itu 4. Kalau cukup bagi yang 4, maka silahkan Anda berwudu. Tapi kalau enggak cukup bagi yang 4 ini, atau ada hajat yang lain, maka tinggalkan ini, kemudian Anda tayamum. 4 itu disebutkan di Quran surah 5 ayat ke-6. Pertama wajah, kedua tangan sampai siku, ketiga kepala, kemudian yang keempat kaki sampai kedua mata kaki. Jelas ya? Baik, yang ketiga, airnya ada. Cukup, hajat terpenuhi, bisa dipakai apa saja. Alhamdulillah. Cuma kita tidak bisa menggunakannya. Kenapa? Karena ada kondisi darurat yang tidak mungkin menggunakan itu. Apa diantaranya? Misal, saya sakit. Sakitnya tidak mungkin bagi saya menggunakan air. Kalau kena air, bisa bertambah penyakit saya. Tambah parah misalnya. Maka yang seperti itu jangan paksakan. Anda cukup berwudu saja. Dengan tayamum. Maaf, tayamum pengganti wudu. Tayamum pengganti wudu. Misal, saya tidak sakit, tapi dinginnya luar biasa. Awas hati-hati, kalau kena air ini bahaya. Dingin luar biasa. Di Korea kemarin kami dari sana itu minus 4 derajat. Kadang sampai minus 10 derajat. Bahkan pernah kejadian di zaman Nabi, malam mimpi. Mimpinya berhubungan seksual. Ya, mengharuskan dia mandi. Tapi suasananya dingin. Temannya yang belum tahu hukum, Masya Allah, ikut berfatwa. Kamu harus mandi. Mandi dia. Begitu mandi, meninggal. Betul. Diadukan pada Nabi, dimarahi orang ini. Kamu telah bunuh sahabat kamu. Maksud kalimat itu, kamu kalau enggak tahu, kamu jangan memberikan fatwa. Makanya teman-teman, kalau antum belum tahu hukum, jangan banyak komentar masalah hukum. Bahaya antum. Apalagi menilai orang dengan penilaian yang luar biasa. Sesat, kafir, macam-macam. Itu luar biasa, itu jahatnya. Maksud jahat itu artinya, kalimat itu akan mencari pemiliknya. Kalau enggak ditemukan di dunia, dia naik ke langit. Kalau tidak ditemukan di langit, akan balik kepada yang mengucapkannya. Makanya hati-hati. Hati-hati, termasuk memberikan fatwa-fatwa yang kita tidak tahu. Awas, hati-hati betul ya. Nah sekarang, situasi itu dialami yang semacam ini. Saya kalau seperti itu, mesti batal lagi. Mesti batal lagi. Dan kemungkinan akan menyulitkan bagian pekerjaan saya. Bagaimana caranya? Anda bisa tayamum. Diselesai, tayamum. Ya. Kemudian beri contoh pada teman-teman Anda yang lain. Mungkin belum paham. Coba lihat. Gosok-gosok ke tembok. Ya kan? Dan sebagainya. Baik. Kenapa sih? Iya ya, sedang aneh dia. Ah, baik. Begitu seperti itu datang kawannya. Kamu kenapa? Tangannya bermasalah ya? Bukan. Tapi saya ingin mencoba dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sesedang tayamum. Tayamum itu siapa? Tetangga kamu? Wah, Masya Allah gitu ya. Itu berarti dia belum tahu tentang agama kita. Belum tahu. Ya, saya pernah praktekkan di rumah sakit. Ya, waktu saya sedang sakit luar biasa. Kemudian coba kita tayamum. Susternya langsung pada bingung tuh. Ya, di belakang. Karena di situ mungkin dia belum paham. Itu kenapa katanya pasiennya? Apa ada masalah tiba-tiba nempelkan ke tembok? Dijelaskan sedang tayamum. Menjadi syiar untuk mereka. Alhamdulillah. Ya, begitu saya sakit lagi, saya bilang sama istri saya gak mau dirawat di rumah sakit. Masya Allah, datang orang maksa ke rumah. Ustaz, itu lidahnya sudah putih, sudah macam-macam. Saya katakan, saya tidak mau dirawat oleh yang bukan mahram saya. Saya katakan pada istri saya, mau rawat saya? Insya Allah. Baik, bu yang mau ke rumah sakit atau di rumah saya rawat? Rawat di rumah. Bismillah. Saya minta kepada Allah, saya mohon ya Rabb, saya tidak ingin merepotkan orang lain. Ya Allah, saya tidak mau disentuh oleh yang bukan mahram saya. Ya Allah, mustahil kau titipkan kepada saya kecuali ada obatnya. Kau janji dalam Al-Quran, terbacakan ayat, temukan pada Allah. Atau apa yang terjadi? Di rumah sakit bisa seminggu, dua minggu, di situ cuma dua hari selesai masalah. dua hari selesai, dakwah lagi. Senin sakit, Selasa libur, Rabu libur, Kamis dakwah lagi. Selesai. Dan memang Senin sampai Rabu kami istirahat. Udah selesai, gak mengganggu dan sebagainya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kembali ke sini, jadi silakan Anda bertayamum. Kalau tidak memungkinkan, maka niatkan untuk itu, maka insya Allah Anda mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.